ghurfatu naumin, dengan ghurfatu an-naumi. Ya, kalau yang ini nakirah, ya. Jadi poinnya ini di sini mudhafun ilainya, ya. Kemudian di sini, ini tidak pakai alif lam, tapi dia bertanwin. Di sini memakai alif lam, dia tidak bertanwin, ya. Ini nakirah, ya. Nakirah artinya ya tidak definitif, ya, tidak definitif, ya, sebuah kamar, sebuah ruangan tidur, ya, sebuah ruangan atau kamar tidur, ya, kamar tidur. Kalau yang ini, ya, dia ma'arifah, ya, dia ma'arifah, definitif. Ya, artinya kamar tidur itu. Ya, jadi itu bedanya. Ya, banyak nanti semua di mudhafun ilaih itu seperti itu, ya. Misalnya babul baiti, ya. Babul baiti dengan babu baitin itu beda. Kalau babul baiti, pintu rumah itu. Ya, pintu rumah itu. Tapi kalau babu baitin, pintu sebuah rumah. Situ perbedaannya. Jadi ini harus diperhatikan. Nah, makanya terjemahannya di sini ghurfatu naumin, sebuah kamar tidur. Naam, lanjut. Naam, ghurfatu julusin. Apa makna ghurfatu julusin? Naam, sebuah ruang tamu. Taib, lanjut. Naam, perabot, ya. Taib, lanjut. Naam. Naam. Taib. Naam. Naam. Naam. La. Oven, naam. Naam. Naam, penjual. Atau alladhi yabi. Ya, alladhi yabi. Yang menjual. Al-mushtari. Naam. Al-mushtari alladhi yashtari. Ya. Al-ba'i isim fa'il, kemudian al-mushtari isim al-mushtari isim semua isim fa'il, ya. Al-ba'i wal-mushtari semua isim fa'il. Al-ba'i kita katakan alladhi yabi', al-mushtari alladhi yashtari, ya. Al-ba'i dari kata kerja ba'a yabi'u, ya. Jadi ba'a yabi'u itu adalah fi'il mu'tal, jenisnya ajwaf. Ba'a yabi'u, ya. Ba'a yabi'u. Jadi dia fi'il mu'tal namanya, kemudian jenisnya ajwaf, ya. Taib. Al-an antakil ila tadrib sil bainal kalimati was suratil munasibah. Na'am, ikra'i. Na'am. Na'am. Perhatikan, ya, di gambar itu ada di samping gambar, ya, di samping setiap gambar itu ada kata, ya, ada kata, ada gambar, ada kata, ya, kemudian ada bulat-bulatan gitu, ya, itu nanti mau dihubungkan, ya, silahkan dihubungkan pakai pensil, ya, sambil dihafalkan mufradat-mufradatnya. Baik, kita ambil gambar yang pertama, kemana? Langsung sebutkan saja. Sakhanun. Gambar yang kedua. Naam, salajatun, ya. Baik, salajatun ini, ya, asalnya dari kata saljun, ya, ya, dari kata saljun, salju sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Nasallajatun ini adalah isim alat namanya kalau dalam ilmu sharaf, isim alat. Ya, isim alat. Wazannya ada, wazannya. Fa'alatun, sallajatun. Ya, baik, lanjut. Naam, sitaratun, gorden ya. Baik, kemudian gambar sofa. Baik, gambar cermin. Naam, mir'atun, cermin. Ini juga diambil, ini juga isim alat ya. Dari kata kerja ro'a, ya, melihat. Ya, kemudian mir'atun, wazannya mif'alun. Ya, wazannya mif'alun, jadi isim alat. Jadi, isim alat itu ada beberapa wazannya. Ya, ada beberapa timbangannya. Contohnya tadi, sallajatun. Ya, kemudian mir'atun. Ya, kemudian sajjadatun. Itu semua ada timbangannya. Ya, dan timbangan-timbangannya tersebut wazannya adalah wazan wazan qiyasi namanya kalau dalam ilmu sharaf ya, wazan qiyasi. Karena nanti ada juga yang disebut sebagai wazan sama simai. Ya, wazan simai. Wazan simai itu tidak ada kaidahnya. Ya. Wazan simai. Jadi caranya banyak piknik, banyak mendengar, banyak piknik ke kitab-kitab, ke kamus-kamus, ke kitab-kitab bahasa Arab. Itu namanya simai. Ya, jadi tidak ada kaidahnya. Akan tetapi kita harus banyak membaca dan harus banyak menghafal. Beda kalau misalnya beda kalau wazan qiyasi. Kalau wazan qiyasi kayak ini sallajatun jelas fa'alatun, ya. Kemudian mir'atun, ya, mif'alun. Nah, itu ada wazannya. Ya, seperti itu, ya. Kemudian ada nanti mif'alatun, seperti contohnya mistaratun, ya. Kemudian ada mif'alun, ya. Mif'alun, contohnya miftahun mif'alun, ya. Nah, itu sama, fataha membuka, miftahun alat untuk membuka, yaitu kunci, ya. Jadi intinya ada mif'alun. Kemudian contohnya mif'alun ini mir'atun. Kemudian ada mif'alun, contohnya lagi miftahun, ya. Kemudian mif'alatun, ya, mif'alatun, mistaratun, ya, dari kata satara, ya, satara, menggaris. Jadi alat untuk dipakai menggaris, jadi mistar, itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian mif'alun, mif'alatun, mif'alun, ya, mif'alun, ya, mif'alun itu kalau tidak salah misjarun, ya, kalau tidak salah misjarun, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini wazan-wazannya. Kemudian ada lagi tambahannya kayak sallajatun, ya, fa'ulun, ya, fa'ulun, hasubun, gitu kan, banyak, ya. Itu namanya wazan qiyasi, ya. Nanti kita pelajari dalam ilmu sharaf insyaallah, ya. Baik, intahaina min at-tadrib. Al-an nantakil ila at-tadrib al-awwal. Naam, right. Baik, sil baina kit'atil asasi, ya, wal makanil ladzi tujadu fihi. Baik, terjemah. Nah, gambar perabotan dan tempat yang terdapat perubahan padanya. Nah, jadi sil baina kit'atil asas, hubungkan antara kit'a itu potongan, ya, ya, kit'a potongan. Kit'a nanti bisa juga dipakai kayak cuplikan gitu, ya, potongan video gitu kan, itu bisa dipakai kit'a. Sil baina kit'atil asas, potongan perabot, ya, maksudnya gambar-gambar perabot yang ada itu, wal makan, dan tempat alladzi tujadu fi, tempat yang ada padanya, ya. Jadi tempat yang ada padanya itu mau dikatakan ada, ya, dikata ada tempatnya, ya. Kemudian digambar itu perabotnya. Nah, nanti mau dihubungkan tempatnya itu di mana, ya. Kita atun, ini isim masdar, ya. Ya, kita atun apa isim? Nah, dari apa? Nah, kit'atun ini, kit'atun ini ismul masdar. ya, artinya potongan. Ya, berasal dari kata kerja. Jadi ini mushtaq, ya. Isim masdar ini mushtaq dari fi'il, kata kerja, qata'a. Ya. Qata'a. Ya, qata'u. Ketaatan. Ikhota. Qati'un. Taib. Qati'un apa artinya? Memotong, ya. Jadi ini kit'atun. Jadi misalnya gini nih, ya. Ini misalnya, ya, peta apalah gitu. Peta gitu. Ya, misalnya peta. Ya, kemudian kita kasih begini nih. Nah, ini namanya kit'atun. Ini namanya kit'atun. Ya. Ya, kalau roti potongan roti kayak kisra, kisratul khubzi, ya. Contoh kalau orang Arab bilang Indonesia kit'atun minal jannah. Ya, jadi orang apa Indonesia itu sepotong surga katanya, ya. Karena kalau dari atas itu kalau naik pesawat, mereka sudah lihat Masya Allah, ya, hijau gitu. Ya, seperti itu. Jadi mereka mengatakan bahwa Indonesia itu kita atun minal jannah. Baik, nastamir. Ya. Jadi hubungkan antara potongan perabot dan tempat Allah itu jadufi yang terdapat padanya, ya. Taib, gambar mir'atun. Hammamun, sahih, ya. Taib, kemudian sarirun, gurufatu naum, ya. Kemudian furnun, matbakhun. Kemudian arikatun, sajadatun, sallajatun, sakhanun, sitaratun. Ya, seperti itu maksudnya. Baik, itu tadi at-tadrib al-awwal. Sekarang at-tadrib as-sani alif, ya. Ashir ila surati allati tasma'u ismaha. Ikra'i wa tarjimi. Alif. Tadrib as-sani alif. Ashir, mana ashir? Ashara yashiru. Ashir. Ya, isyaratan. Haknya di sini kembali ke mana? Hak domirnya. Kembali ke surah muannas, ya. Kalau muzakkar hu ismuhu. Taib. Jadi tunjuk, ya, di kotak berapa gitu, ya. Taib. Kita lihat mir'atun. Kotak ke berapa? Ketiga. Taib. Kemudian sajadah terakhir. Taib. Kemudian tempat tidur sarir. Kemudian ghurfatu julusin. Ghurfatu julusin kedua. Taib. Baitun. Syaqqatun. Taib. Kemudian hammam. Ghurafun. Ghurafun jama' dari? Ghurafun jama' dari ghurfatun. Ya. Yang keberapa? Yang ke-8. Bukan yang ke-8. Yang ke-8 benar, ya. Sahih. Taib. Intahayna minat tadrib. Minat tadrib asani alif, ya. sekarang ini enggak usah ya, ba kulis masura allati yushiru ilaiha al-mudarris ya. Kulis masura. Jadi katakan ucapkan, sebutkan nama gambar allati yushiru ilaiha yang ditunjuk al-mudarris oleh pengajar ya. Jadi enggak usah, ini kita tinggal aja. Taib, al-an nantakil ila mufradatin idhafiyatin al-ardu. Naam, ikra'i. Taib. Taib. Mufradat, mufradatun idhafiyah. Ya, jadi kosakata-kosakata atau vocabulary idhafiyatun, tambahan. Kenapa disebut sebagai tambahan? Karena ini tidak ada hubungannya dengan al-wahdah salisa. Jadi tidak ada hubungannya, tidak ada, kita tidak pernah bahas. Ini hanya tambahan saja. Ya. Taib, unzur wastami wa'id. Apa itu Muharram? Bulan apa? Ya. Muharram ini dari kata apa? Muharramun. Muharramun. Ya, muharramun artinya yang diharamkan atau yang disucikan gitu ya. Taib. Ini isim apa namanya? Ismul maf'uli. Ya, ini isim maf'ul ya. Nanti yang diharamkan. Ya, diharamkan pertumpahan darah, diharamkan berperang, diharamkan berbuat zalim, ya, dan seterusnya. Nah, ini namanya ismul maf'ul, ya. Ini ismul maf'ul. Dari kata kerja apa? Jadi ini mushtaq juga ya, ini mushtaq. Ya, ismul masdar mushtaq diambil dari kata kerja. Ya, dari kata apa? Harrama. Yuharrimu ya tahriman harim muharrimun, ini isim fa'ilnya. Ya, kemudian isim maf'ulnya apa? Muharramun. Ya, wazannya apa? Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, dan seterusnya. Ini namanya mauzun ya. Mauzunun. Apa artinya mauzunun? Yang ditimbang. Kalau ini waznun, timbangannya. Taib, ya. Ikra'il ayam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Baik ya. Jadi kalau apa namanya di Arab itu dimulai dengan as-sabtu. Ya. Dimulai dari hari Sabtu karena hari Jumat mereka libur. Ya. Di beberapa negeri Arab ya, itu liburnya Kamis sama Jumat. Ya, itu di beberapa negeri Arab ya, liburnya Kamis dan Jumat. Ya, ada juga yang Jumat Sabtu seperti Emirat kalau tidak salah. Awalnya mereka Kamis juga, Kamis dan Jumat ya. Akan tetapi di belakang hari karena mandeknya terlalu lama, karena Sabtu Ahad internasional perputarannya libur, holiday, kemudian mereka Kamis Jumat libur. Ya, jadi 4 hari ya. Jadi Masya Allah. Kalau tidak salah sekarang itu mereka roba Jumat dan Sabtu kalau tidak salah. Adapun kayak di Saudi itu tetap Kamis sama Jumat, ya seperti itu. Jadi kita mulai dari hari Sabtu. Nah, perhatikan di sini semua nama hari yang kita pakai ya, itu semua dari bahasa Arab. Sabtu ya, dari bahasa Arab. Ahad dari bahasa Arab. Hari Senin dari kata al-Itsnaini. Ya, kemudian Selasa ats-Tsulatsa'u. Hari Rabu al-Arbi'a'u. Hari Kamis al-Khamisu. Hari Jumat al-Jumu'atu. Jadi semuanya dari bahasa Arab ya. Tapi yang mengganjal bagi kita adalah bahwa kita memakai hari Sabtu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Akan tetapi ketika hari Ahad, kenapa kita ganti dengan hari Minggu? Ya. Kenapa kita ganti dengan hari Minggu? Gitu kan, seperti itu ya. Nah, padahal kalau kita pelajari hari Minggu itu, pengistilahan Minggu itu bukan berasal dari agama kita ya, akan tetapi berasal dari agama orang ya. Makanya kita sebagai seorang muslim idealnya ya, ketika kita menyebutkan hari, sebutkanlah hari Ahad. Sekarang hari apa? Hari Ahad ya. Sekarang hari Sabtu, besok Ahad, gitu kan, seperti itu. Jadi kita tidak menyebutkan kata Minggu. Sampai kalau misalnya kita terbiasa, kita biasakan, jadi mungkin kita tidak katakan lagi nanti minggu ini ya, akan tetapi mungkin kita ganti jadi pekan ini, gitu kan, seperti itu ya. Karena minggu ini sebenarnya bukan istilah dari kita ya. Yang lain istilahnya pakai istilah Islam kok ya, Sabtu, Ahad ya, dan seterusnya. Tapi kenapa di giliran hari Ahad kita ganti dengan hari Minggu ya. Jadi As-Sabtu, Al-Ahadu, Al-Itsnain, As-Tsulatsa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah. Jadi ini nama-nama hari ya, dan nama-nama hari yang ada di kita itu disadur dari bahasa Arab ya. Taib ya, ini perhatikan ya, lihat aja tanggalnya ya. Al-Awwal min Muharram, As-Sani min Muharram, As-Salis min Muharram ya, Ar-Rabi' min Muharram, Al-Khamis min Muharram ya. Demikian seterusnya. Ya, itu urutannya ya, seperti itu. Taib, alan antakil ila tadrib al-awwal. Naam. Naam, tarjimi. Taib, akmil, maman akmil? Lengkapi. Lengkapi atau sempurnakan ya, dari kata kamula. Ya. Kamula yakmulu ya. Faula yaf'ulu. Kamula yakmulu ya. Itu akar katanya dari sulasi mujarrad ya, sulasi mujarrad. Fi'il kamula itu adalah fi'il lazim ya, fi'il lazim. Apa itu fi'il lazim? Kemarin kita sudah pelajari al fi'lul ladzi la yahtaju ila maf'ul. Fi'il yang tidak membutuhkan objek ya, fi'il yang tidak membutuhkan objek. Akan tetapi kalau misalnya kita angkat wazannya dari wazan fa'ula, kita angkat ke af'ala yuf'ilu if'al ya, maka jadilah dia fi'il muta'addi ya, fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il ladzi yahtaju ila maf'ul, apa namanya, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bihi. Kalau kamula ya, misalnya kamulal islam, islam telah sempurna ya, kamulal islam, islam telah sempurna gitu kan. Atau kamulal bait ya, rumah sudah sempurna, maksudnya sudah enggak ada lagi yang perlu diperbaiki, ditambah dan seterusnya kan. Nah, tapi akan tetapi kalau misalnya kita mau jadikan fi'il lazim, fi'il mutaaddi, maka robalah ke wazan af'ala ya, jadi kamula akmala ya. Jadi apa, tadinya sempurna jadi menyempurnakan, akmala yukmilu ya, ikmalan ya, seperti itu. Jadi akmil, sempurnakanlah ya. Baik, jadi akmil ayyamal usbu. Mana ayyam? Naam, ayyam itu jamak dari yaum ya, yaumun, yaumani, ayyamun ya, Yaumun, yaumaini, yaumani, ayyam. Ya, jadi jamak bentuk plural dari kata yaum, kata tunggal yaum. Taib, al-usbu, maman al-usbu? Naam, al-usbu itu week, ya. Al-usbu itu pekan, ya. Taib. Akmil ayyam al-usbu. Naam, tafaddali. Nabda minas sabti. Naam. Naam, tafaddali. Naam, silakan. Naam. As Naam ya, jadi ini harus dihafalkan ya. Sebenarnya enggak perlu ini ya, enggak perlu terlalu berpikir keras karena sudah kita hafalkan sebenarnya ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya tinggal mau disesuaikan aja dengan pengucapannya. Ya kalau Sabtu hari Sabtu as-Sabtu ya, kalau Ahad tinggal tambah alif lam jadi al-Ahadu. Kalau hari Senin ya tinggal diganti jadi al-Itsnaini. Hari Selasa tinggal diganti ya, S-nya jadi Sa ya, jadi As-Sulasa'u. As-Sulasa'u. Kemudian Rabu jadi Al-Arbi'a'u ya, Kamis jadi Al-Khamis ya, Jumat jadi Al-Jum'atu ya. Taib. Al-an nantaqil ila at-tadrib as-sani. Naam. At-tadrib as-sani rattib ayyam al-usbu'. Naam, tarjimi. Yang kedua, urutkanlah hari-hari dalam seminggu. Hari-hari dalam sepekan ya. Jadi itu mau diurutkan mulai dari hari Sabtu. Naam. Naam. Naam. Naam. Baik, ya. Al-an nantakil ila at-tadrib as-salis. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Naam, as-sabtu. Sebutin aja kotaknya. Keempat. Al-khamis. Naam. As-sulasa. Kelima, Al-Arbi'a, Al-Ahadu, Al-Jumu'ah, Al-Itsnaini. Naam, ini juga untuk melatih ya kecepatan mengucapkan dan melihat ya seperti itu. Naam. Taib, al-an at-tadrib ar-rabi'. Naam, ikra'i. Naam, tarjimi. Bagian keempat, ucapkanlah hari yang ditunjuk oleh guru. Naam, taib. Kotak ketiga. Kotak pertama. Kotak keempat. Kotak ketujuh. Kotak keenam. Kotak kelima. Kelima. Naam, ya. Taib, intahayna minat tadrib ar-rabi' ya, al-an antakil ila at-tarakibi an-nahwiyati. Naam, ikra'i. Naam, ma'at tarjama. Susunan-susunan. Naam. Naam, tarjimi. Naam, at-tadrib al-awwal. Tabadali su'ala wal jawaba. Saling bergantian, bertanya dan menjawab. Ma'azamilika. Bersama temanmu kama fil misal. Sebagaimana dalam contoh. Ya. Taib, unzuru ila al-misal. Ya. Unzuru ila al-misal. Wanzuru ila janibil misal. Hunaka surah. Jadi di samping gambar, di samping misal itu ada surah, ada sebuah gambar. Ya, gambarnya adalah baitun. Ya. Kemudian di bawah ada empat lagi syaqqatun. Kemudian ada hayyul jami'ah, kemudian ada hayyul mator, kemudian ada baitun. Taib, hadis suar, jadi gambar-gambar ini mau dibuat ya ala sabilil misal. Jadi seperti contoh. Contohnya apa? Al-misal, hal taskunu fi baitin. Jadi baitnya nanti diganti. Diganti jadi syakka, diganti jadi hayyil jami'ah, hayyil matar, dan bait lagi ya. Taib baitun, hal taskunu fi baitin? Jawabannya na'am, askunu fi baitin. Ya, baitun, hal taskunu fi baitin? Apakah engkau tinggal di sebuah rumah? Jawabannya na'am, askunu fi baitin. Ya, iya saya tinggal di sebuah rumah. Ya, kalau ada hal berarti jawabannya cuma ada dua. Ya, imma na'am, imma la. Jadi kalau bukan na'am ya la, ya seperti itu. Na'am, tafaddali ibda'i. Berdua ya. Syakka, na'am. Naam, terus. Hal taskunu fi hayyil jami'ati. Naam, taskunu fi hayyil jami'ati. Naam, taib. Hal taskunu fi hayyil matari. Naam, taskunu fi hayyil matari. Naam, taskunu fi hayyil matari. Naam. Hal taskunu fi baitin. Naam, taskunu fi baitin. Naam, taib. Al-an antakil ila at-tadrib as-sani. Naam, ikra'i. At-tadrib as-sani ma'fi jumlan tamatul misal. Ma'at terjemah. Yang kedua, berikanlah. Naam, jumal. Jamak dari jumlah. Taib, at-tadrib as-sani. Hati jumalan. Ya, datangkan kalimat-kalimat. Jumalan, jamak dari jumlatan. Jadi hati, kalau kita katakan hati jumlatan, datangkan sebuah kalimat. Kalau hati jumalan, datangkan kalimat-kalimat. Kama fil misal, sebagaimana contoh. Unzuru ilal misal. Ya. Unzuru ilal misal. Unzuru ilal surah. Fis surah fiha kalimah syakka. Ya, syakka. Jadi surah itu namanya syakka. Misalnya, uridu syakkatan min fadlik. Jadi yang diganti adalah syakka. Syakka, uridu syakkatan min fadlik. Ya. Kemudian ada salaja, sajadah, sitara, mir'at, kemudian arika. Naam. Naam. Lanjut. Lanjut. Naam. Naam. Taib. Ya, insya Allah ini gampang ya. Tinggal kita hafalkan mufradat-mufradatnya. Ya. Taib, jadi ini yang diantaranya yang dia maksudkan at-tarakib an-nahwiyah, ya. Contohnya misalnya kita lihat ya, sambil kita lihat ya misalnya, hal taskunu fi baitin. Ya. Hal taskunu fi baitin. Hal di sini adatul istifham, ya. Adatul istifham, alat untuk bertanya hal, apakah? Ya. Taskunu fi'il mudhari. Ya, taskunu fi'il mudhari. Kemudian fi di situ adalah apa? Harfu jarrin, huruf jar. Ya. Harfu jarrin. Kemudian baitin ismun majrur bi fi, isim yang dijar dengan fi. Wa alamatu jarrihi, alamat jarnya kasratun zahiratun fi akhirhi. Kasranya jelas nyata di akhirnya. Ya. Hal taskunu fi baitin. Ya, hal taskunu fi baitin. Taib. Kemudian yang bawah, misal yang di bawah. Uridu syakkatan min fadlik. Ya. Uridu syakkatan min fadlik. Jadi uridu di situ fi'il dan fa'il. Ya, kalau bahasa Indonesia itu subjek dan predikat. Ya, uridu, saya ingin. Ya, jadi situ fi'il dan fa'il. Syakkatan, ya, maf'ulun bihi mansub. Ya, maf'ulun bihi mansub, ya. Taib, kemudian min. Min di situ harfu jarrin, ya. Jadi tadi di atas fi salah satu huruf jar, sekarang min salah satu huruf jar. Ya. Taib, fadlika. Ya, fadlika terdiri dari dua kata, fadlun dan kaf. Ya, dhamir muttasil. Jadi min harfu jarrin, fadli di situ ya ismun majrurun bimin wa huwa mudhaf, dan dia itu kedudukannya sebagai mudhaf. Nah, kaf di situ adalah dhamirun muttasil. Ya, dhamirun muttasil mabni ya, fi mahalli jarrin mudhafun ilai. Ya, jadi dia menempati tempatnya mudhafun ilai. Jadi kita katakan fi mahalli jarrin mudhafun ilai, ya. Jadi enggak boleh di situ walaupun dia mudhafun ilai dhamir muttasil di situ karena dia mabni, enggak boleh kita katakan min fadliki. Ya, kalau min fadliki berarti untuk perempuan akhirnya. Ya. Ya, jadi min fadlikuma enggak boleh, min fadlikima atau min fadlikum, min fadlikim enggak boleh, ya. Karena dia mabni di situ, makanya dia disebut fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Naam. Baik, al-an nantakil ila at-tadrib as-salis. Tabadal as-su'ala wa na'am ikra'i. Tarjimi. Naam. At-tadrib as-salis. Tabadal as-su'ala. Ya. Wal jawaba, saling bergantian bertanya dan menjawab, ma'a zamilika, bersama temanmu, kama fil misal, sebagaimana contoh, ya. Taib unzuru ila al misal, ya, wanzuru ila as-surataini. Naam. Taib, di sana ada dua gambar, hunaka suratani, ya, wa hunaka kalimatani, dan di sana ada dua kata, baitun dan syaqqah, gambar bait dan gambar syaqqah. Baik, misal sana ja'aluhuma ala sabilil misal. Jadi kedua gambar ini, kata ini mau dibuat seperti contoh. Hal taskunu fi baitin. Jadi kalau tadi na'am, sekarang la. Ya, jadi sekarang la. Ya, otomatis kalau la berarti harus ada dua contoh. Kalau tadi kan cuma satu contoh, hal taskunu fi baitin. Ya, satu contoh karena jawabannya na'am kan. Nah, sekarang karena jawabannya la, menyanggah gitu kan, maka disiapkan dua gambar, yang satu yang atas pertanyaan, yang satu buat menjawab. Taib, mafhumin. Naam. Taib, hal taskunu fi baitin la askunu fi syaqqatin, ya. Jadi yang pertama bait untuk penanya, syaqqatun untuk penjawab. Naam. Tafaddalata. Naam. Ayo silakan. Hal taskunu fi syaqqatin. Nah, terus. Nah. La fi Makkah. Fi Makkata. Taib. Kenapa fi Makkata? Kenapa bukan fi Makkatin? Makkatu. Ya, ini nama tempat. Ya. Makkatu ini walaupun tidak bertanwin, walaupun dia tidak memakai alif lam, dia tidak boleh bertanwin. Ya. Beda kalau ini kan. Bayi. Ya. Berhubung karena bait tidak pakai alif lam, maka dia bertanwin kan? Nah, kalau Makkatu, ya, Makkatu nama tempat, ya, alam, ya, sudah jelas tempatnya, walaupun dia tidak memakai alif lam, kita sudah tahu Makkah itu di mana gitu, jadi tidak boleh pakai alif lam. Akan tetapi dia tidak bertanwin. Kenapa dia tidak bertanwin? Ya, karena dia ismun, apa, Fahira? Kenapa dia tidak bertanwin? Naam. Ismun ghairu munsharif, ya. Ya, atau istilahnya biasa juga mam. Naam. Mamnu'un minas sarfi. Ya, artinya tidak boleh bertanwin. Ya, tidak bertanwin. Tidak bertanwin. Ya, ini diantaranya Makkatu ini tidak bertanwin. Ya. Nah, ismun ghairu munsharif ini, isim yang tidak bertanwin ini, perhatikan ya, isim yang tidak bertanwin ini, ketika masuk huruf jar, di situ apa tadi? Fi, naam. Baik. Ismun ghairu munsharif ini, makkatu ini, dia kalau masuk tanwin, ya, kalau dia masuk tanwin, dia juga tetap majrur namanya, ya. Jadi makka ini namanya juga tetap apa? Ismun majrurun. Dia tetap isim majrur, ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi alamat jarnya kan selama ini yang kita kenal alamat jar itu adalah apa? Kasrah. Betul, itu alamat utama dari jar. Kalau kita katakan alamat jar isim majrur kan? Isim majrur. Alamat jarnya apa? Alamat jarnya yang utama adalah kasrah, itu betul. Contoh ini. Fi baitin. Ya, ini namanya ini ismun majrur, ya. Ini juga ismun majrur. Ini juga ismun majrurun. Sama. Jadi fi makkata ismun majrurun, fi baitin ismun majrurun. Akan tetapi sudah kita terangkan, karena makkatu ini adalah isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin atau tidak apa namanya mamnu' minas sharaf, tidak boleh bertanwin, maka ketika dia majrur, ya, dia tetap hukum tetap berlaku. Dia majrur sama. Ini kalau ini majrur, ini juga majrur. Karena ada huruf jar. Ada huruf jar di depannya, maka hukumnya majrur. Ada huruf jar di depannya, hukum majrur. Hukum sama. Ya, akan tetapi ketika dia ismun ghairu munsharif, maka dia dijar dengan apa? Ya, maka ismun munsharif ini, ya, maka ini, ya, alamatu jarrihi, alamat jarnya ya maksudnya ya. Alamatu jarrihi apa? Naam. Fathatun. Kenapa fathah? Naam, li'annahu ismun ghairu munsharif. Ya. Nah, ini ismun majrur, ini jelas kan? Ini makkata. Ya. Fi makkata, fi baitin. Kalau ini ismun majrur, ya, alamat jarnya dengan apa? Alamatu jarrihi apa? Kasratun. Naam, kasratun. Kasratun zahiratun fi akhirihi, ya. Jadi jelas ya. Ya, sama. Jadi kalau bicara masalah hukum, ya, makkata karena masuk fi, masuk huruf jar, ini namanya harfu jarrin, ya, harfu jarrin, maka hukumnya sama, ismun majrur, ya, fi harfu jarrin, maka namanya ismun majrur. Hukum sama, sekali lagi hukum sama. Ini ismun majrur, makkata ismun majrur, baitin ismun majrur. Nah, cuma beda, karena ini adalah ismun ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin, Nanti akan ada, nanti kita pelajari ini diantaranya. Ada macam-macam nanti isim ghair munsharif. Akan karena ini adalah ismun ghair munsharif, maka alamat jarnya bukan dengan kasrah seperti ini. Tapi alamat jarnya adalah alamatu jarrihi fathatun, fathah, ini dia, fathah. Ya. Li'annahu ismun ghair munsharif. Contoh, satu contoh lagi misalnya. Ya. Contoh misalnya AI, gimana harakatnya ini? Aisha tun apa tuh? Tuh. Ya. Taib. Aisha tuh. Taib. Kita masukkan an itu salah satu huruf jar ya. An adalah salah satu huruf. An harfu jarin. Ya, an adalah huruf jar, benar enggak? Nah, berarti kalau masuk di Aisyah, ya. Berarti Aisyah ini adalah ismun majrur. Ismun majrur. Baik. Nah, gimana caranya ngasih harakat kalau kita masukkan an ini, an Aisyah. An A'nam. Ya. Nah, karena ini ismun ghair munsharif, ya. Maka ketika dia masuk huruf jar, ini salah satu huruf jar, harfu jarin ya. Maka kita baca di sini apa? An A Aisyata. Ya. An Aisyata. Ya. Baik, maka perhatikan di kitab-kitab hadis, ya. Ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, maka pasti kita akan membaca an Aisyata, bukan an Aisyati. Ya. Enggak ada satupun kitab hadis yang menulis an Aisyati, kecuali kalau salah cetak. Ya, atau kita yang bacanya salah. Ya, tapi pasti an Aisyata. Ya, an harfu jarrin. Nah, karena nama ini kemasukan harfu jarrin, ya, maka ini namanya ismun majrur, sama ismun majrur. Ya. Akan tetapi alamat jarnya bukan dengan kasrah. Perhatikan ya, kasrah adalah alamat utama daripada isim majrur. Alamat utama daripada jar. Akan tetapi ya, kalau dia sudah isimnya isim ghair munsharif tidak bertanwin, maka bukan lagi kasrah alamat jarnya, akan tetapi fathah. Ya, jadi an Aisyata, an di sini harfu jarrin, Aisyata ismun majrur, ya, ismun majrurun. Ya, kemudian wa alamatu jarrihi, alamat jarnya apa? Fathah. Fathatun, ya. Alamat jarnya adalah fathah. Kenapa fathah? Li'annahu ismun ghairu munsharif. Ya, contoh lagi misalnya Fatimatu an Fatimata, Muawiyatu an Muawiyata, ya, dan seterusnya. Nanti insyaallah kita akan ketemu satu persatu ismun ghairu munsharif. Di antaranya kayak Mekkah, ya, Makkatu, bukan Makkatun. Hah? Madinah enggak? Ya, Madinah ismun munsharif, bertanwin. Karena Madinah itu umum, ya. Depok juga punya Madinah. Hah? Madinah tuh Depok. Ya. Nah, kalau mau, makanya kalau Madinah sebenarnya kalau dalam bahasa Arab keliru kalau kita sebutkan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, keliru kalau kita hanya mengatakan Madinah tanpa alif dan lam. Ya, tanpa alif dan lam, bahkan harus ditambahkan Al-Madinatul Munawwaratu. Ya, karena Madinah itu banyak. Ya, kalau misalnya saya sebutkan Madinatun dalam bahasa Arab loh ya, bukan bahasa Indonesia. Kalau saya katakan Madinatun, apa artinya Madinatun? Sebuah kota. Ya, karena kan umum itu Madinah, ya. Jadi kata Madinah, Madinatun ini umum. Fahira ambil spidol Fahira yang baru. Hati kolam terjadi. asbaha ghayra wadih. Nah, syukran. Baik, perhatikan ya. Baik. Ini umum, ya. Artinya, ya. Ya. Jadi ini bertanwin, bukan ghairu musharif. Karena Madinah itu umum, ya, Jakarta punya kota, Depok punya kota, ya, kemudian semua punya kota, ya, jadi Madinatun umum. Jadi kalau misalnya kita katakan Madinatun, ya, berarti yang kita masuk, berarti itu apa? Kalau Madinatun, nakira, ya nggak? Nakiratun, ya, atau apa? Tidak. Nah, tidak definitif. Ya. Baik, kalau pakai alif lam, ya, berarti apa? Ma'arifatun, ya. Atau apa? Definitif, ya. Ya, jadi kalau misalnya keliru kalau kita katakan Madinatun dalam bahasa Arab loh ya, bukan bahasa Indonesia. Madinah misalnya. Lalu kemudian yang kita maksudkan adalah ya yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah gitu loh. Di kota di mana Rasulullah berhijrah. Nah, keliru. Makanya kalau kita katakan kotanya Rasulullah sallallahu, maka kita katakan apa? Al-Madinatul Munawwarah. Al-Munawwaratu. Ya, Al-Madinatul Munawwaratu. Ya, atau ya. Madinatul Rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya. Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ya, baru yang jelas yang di, ya di, yang kita maksudkan itu adalah Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah dari kata nawwara yunawwiru. Nur dari kata nur. Nur apa? Cahaya. Ya, kalau nawwara yunawwiru wazannya fa'ala yufa'ilu artinya apa? Menerangi. Ya. Nawwara yunawwiru menerangi. Tanwir. Tanwir itu artinya penerangan. Munawwir yang menerangi. Ya. Atau munawwiratu. Munawwiratun yang menerangi mu'annas. Munawwarun atau muzakkar. Atau munawwaratun mu'annas. Itu isim maf'ul. Artinya yang diterangi. Maksudnya yang diberikan cahaya. Makanya Al-Madinatul Munawwara, kota yang diterangi, yang diberikan cahaya. Ya. Karena sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke dari Makkah, hijrah dari Makkah ke Madinah, ya bukan Madinah namanya, bukan Al-Madinatul Munawwara, tapi namanya apa? Yathrib. Ya, namanya Yathrib. Jadi bukan Madinah namanya. Tapi namanya Yathrib, ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah, ya. Jadi kota yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib ya. Yathrib itu adalah sebuah tempat yang banyak penyakitnya gitu kan, ya. Dan dikenal tidak apa namanya tempat tersebut ada penyakitnya lah dan segala macamnya. Mungkin kalau kayak kita kayak kumuh apa dan seterusnya. Ya, berbeda setelah keadaannya berubah 180 derajat setelah Rasulullah SAW menginjakkan kaki di kota Yathrib, maka disebutlah sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Nah, maka Madinah tidak seperti Mekah. Ya, Madinatun itu kalau Madinatun itu umum, artinya sebuah kota. Jadi kota mana saja kalau kita katakan Madinatun tidak pakai alif lam, ya, maka itu tidak definitif. Ya, maka dia bertanwin. Beda dengan Makkah. Kalau Makkah sudah enggak ada tempat kedua di dunia ini yang bernama Makkah. Kalau kita sebut Makkah ya sudah, kita pikirannya ke mana? Yang di sana kota suci yang ada Ka'bah, ada Baitullah di situ, ya. Taib, itu perbedaannya ya. Jadi kalau Madinatun itu munsharif bertanwin, kalau Makkah itu tidak bertanwin. Insyaallah nanti akan ketemu kita satu persatu isim-isim yang ghairu munsharif, ya. Taib. Tadi sudah dibaca belum? Nah, selesaikan dulu ini. Nah. Naam, fi Makkata, ya. Taib, lanjut. Sudah selesai. Naam. Taib, ini ya, jadi perhatikan Al-Madinah dia pakai alif lam di sini. Ya, jadi bukan Madinah. Ya, jadi dia pakai alif lam. Maksudnya di sini Al-Madinah yang dia maksudkan adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kayak kita di Indonesia, mungkin enggak pernah ada yang mengucapkan dengan memakai alif lam. Ya, enggak ada yang bilang Al-Madinah, mau ke mana? Mau ke Al-Madinah, enggak ada. Ya, karena di sini mungkin sudah uruf ya. Artinya ketika orang bilang Madinah, ya sudah jelas yang dia maksudkan itu Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Madinatul Munawwarah. Ya, akan tetapi dalam bahasa Arab ya tidak bisa seperti itu, ya, karena kalau Madinatun itu sebuah kota artinya. Ya. Kalau kota Rasul ya Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Madinatul Munawwarah. Naam, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.